gelisah mencari, tak sabar menanti, ragu akan sumpah setia. Aduh, du. Berkorban apa saja demi untuk yang ku cinta. Ku tetap setia padamu sayangku, walau kini jauh di mata. Aduh, du. Korban apa saja demi untuk yang ku cinta. Ku tetap setia padamu sayangku, walau kini jauh di mata. Aduh, du. Sudah dalam ikatan cinta.